Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada pembahasan tentang As-Sadaq, yakni tentang Al-Mahr. Dan kita juga sudah mempelajari barakallahu fikum hukum dari mahar atau as-sadaq dan juga tentang batasan dari al-mahar, yakni tidak ada batasan minimal ataupun batasan maksimal di dalam mahar. Selama sesuatu bisa dijadikan sesuatu benda yang memiliki harga atau suatu benda yang bisa dijadikan sebagai imbalan, na'am, maka itu bisa dijadikan mahar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menyebutkan al-mal, harta yang dijadikan sebagai mahar dengan lafaz umum, hanya dengan lafaz al-mal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan takaran dengan batasan tertentu. Dan di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang mahar itu bisa berupa benda yang nilainya itu sangat ringan, sangat murah. Nah, seperti cincin dari besi. Salah seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dia nikahi walaupun hanya dengan cincin dari besi. Sangat ringan. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan juga barakallahu fikum seseorang boleh untuk memberikan mahar dengan harta yang banyak. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Dan kalian memberikan kepada salah seorang dari mereka kintoran sebagai mahar. Apa itu al-kintor? Al-kintor yakni al-malul kathir, harta yang banyak. Sehingga oleh karena itu kesimpulannya, semua jenis harta yang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai upah, tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya, maka sah-sah saja untuk dijadikan mahar. Tentunya di sana ada nasihat dari salafuna saleh, nam dari para sahabat dan sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak berlebih-lebihan di dalam mahar. Sebagaimana yang akan kita jelaskan nam pada kajian-kajian yang akan datang. Berikutnya adalah al-hikmah min masyru'iyyatis shadaq. Hikmah disyariatkannya mahar. Al-hikmah min tasyri'is shadaq hiya idharu sidqi raghbati zawj fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan. Hikmah disyariatkannya mahar adalah idhar, menampakkan keinginan yang serius, keinginan yang jujur dari seorang suami untuk menikahi seorang istri dan menggaulinya, muasyarah dengannya dengan pergaulan yang mulia. Wabina'a hayatin zaujiyatin karimatin, dan juga untuk membangun hubungan suami istri yang mulia. Ini hikmahnya. Untuk menampakkan keinginan yang serius dan jujur dari seorang lelaki ketika dia menikahi seorang perempuan. Nah, dari mahar tersebut akan tampak keinginan yang kuat dan jujur dan serius darinya. Dan juga untuk membangun kehidupan suami istri yang mulia. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ah wa ikraman laha. Dan juga di dalam mahar tersebut terdapat sikap pemuliaan terhadap perempuan. Sikap memuliakan seorang perempuan. Naam, i'zaz wa ikram, sikap memuliakannya. Dengan memberikan mahar kepada seorang perempuan, kita memberikan kemuliaan kepada perempuan tersebut. Nah, wa tamkinan laha min an tatahayya lizawad bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin. Dan dengan harta dari mahar tersebut memungkinkan bagi seorang perempuan untuk menyiapkan dirinya untuk menikah dengan segala sesuatu yang dia butuhkan, baik itu berupa pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Nah, dengan mahar tersebut dia bisa berhias diri, dan tentunya kebaikannya juga kembali kepada suaminya. Ini beberapa hikmah disyariatkannya mahar yang disebutkan oleh para ulama. Wa illa, mahar itu sendiri adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk diadakan dalam akdun nikah, dalam akad nikah. Al-hikmah fi ja'lis sadaq biyadir rajul. Hikmah mahar tersebut, barakallahu fikum, berasal dari tangan calon suami. Nah, yakni dari pemberian seorang laki-laki, bukan pemberian seorang perempuan. Kenapa harus laki-laki yang memberikan mahar? Kok bukan perempuan? Nah, qala ja'ala al-islamu as-sadaqa 'ala az-zawj raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah min an tamtahina karamatuhu karamatuha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Islam menjadikan mahar dari seorang laki-laki. Tujuannya apa? Raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah. Ada sebuah keinginan dalam mahar tersebut untuk menjaga seorang perempuan, yakni untuk menjaga kemuliaannya. Nah, tadi sudah kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, dengan mahar tersebut terdapat sikap memuliakan seorang perempuan. Maka di sini, kenapa mahar tersebut harus dari seorang laki-laki? Tujuannya apa? Untuk menjaga kemuliaan perempuan tersebut. Fi jami'i jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Sehingga oleh karena itu setelah itu dia tidak perlu lagi bekerja atau mengumpulkan harta. Nah, sehingga ini akan menambahkan kemuliaan terhadap seorang perempuan. Wa hadza yattafiq ma'al mabda' at-tashri' tashri'i fi anna ar-rajula huwal mukallaf biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Dan ini sesuai dengan barakallahu fikum dasar syariat, yakni bahwasanya seorang laki-laki itulah yang diwajibkan untuk memberikan nafkah, bukan perempuan. Laki-lakilah yang mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah, bukan perempuan. Sesuai dengan dasar syariat. Nah, milkiyatus sadaq, kepemilikan mahar. Siapa yang berhak atas harta mahar tersebut? Apakah ibu atau orang tua dari perempuan atau istri itu sendiri? Nah, wanita yang dinikahi tersebut. As-sadaqu milkun lizawjah wahdaha. Mahar itu adalah milik istri satu-satunya. Yang dinamakan dengan mahar yang tersebut di dalam akad nikah, saya nikahkan engkau dengan Fulan bintu fulana dengan mahar sekian nominal harta yang disebutkan. Harta yang tersebut di dalam akad nikah tersebut adalah hak untuk istri. Milik siapa? Milik istri. Nah, dialah yang berhak untuk memilikinya. Selain dia tidak berhak. Bahkan wali-wali dari perempuan tersebut juga tidak berhak. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, paman-pamannya tidak berhak atas harta yang menjadi mahar dari pernikahannya. Wala haqqo li ahadin fihi min awliya'iha. Wa in kana lahum haqqu qabdihi. Walaupun boleh-boleh saja bagi wali tersebut sebatas menerima atau memegang. Illa annahum yakbiduna hali hisabiha wa milkiha. Hanya saja mereka boleh untuk menerima atau memegang sesuai dengan perhitungan dan kepemilikan dari istri tersebut. Disebutkan di dalam sebuah ayat, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Ini tentang harta yang dijadikan sebagai mahar. Jika mereka wanita-wanita, istri-istri memberikan kepada kalian harta tersebut dari mahar dengan senang hati, maka makanlah dengan lapang harta tersebut. Makanlah dengan lapang dan tenang. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan di dalam ayat lain, yakni pada ayat tersebut, nam kita seseorang diperbolehkan untuk mengambil harta mahar tersebut, baik dia itu ayah, ibu ataupun suami dari istri, akan tetapi dengan syarat nam si istri tersebut merelakannya dengan lapang dada, dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan, fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah engkau mengambil darinya sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kedustaan dan dosa yang jelas? Nah, di sini terdapat larangan untuk mengambil harta mahar, harta yang dijadikan sebagai mahar untuk menikahi seorang perempuan. Nah, dilarang. Dan bahkan sikap mengambil harta tersebut adalah perbuatan-buatan, sebuah kedustaan dan sebuah dosa yang naam nyata. Nah, sebuah kedustaan dan sebuah dosa yang nyata. Sehingga oleh karena itu, mengambil harta mahar itu adalah hak untuk istri. Naam, dan tidak boleh untuk direnggut darinya kecuali dengan izin dan kerelaannya. Naam, barakallahu fikum. Apabila dipaksa direnggut darinya, maka itu adalah perbuatan buhtan dan dosa yang nyata. Barakallahu fikum. Tasmiyatus sadaq fil aqdi. Penyebutan mahar di dalam akad nikah. Nah, sekarang kita akan membahas penyebutan mahar di dalam akad nikah. Yusannu tasmiyatus shadaq fi aqdiz zawat wa tahdiduhu. Disunnahkan penyebutan jenis mahar di dalam akad nikah dan takarannya. Nah, maharnya berupa emas. Tidak disebutkan nilai emasnya. Ini enggak bagus, tidak dianjurkan. Disebutkan jenisnya dan juga disebutkan nilainya. Nah, emas perhiasan 10 gram misalnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhilla nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan pernikahan atau mengosongkan pernikahan tanpa penyebutan mahar. Mengosongkan pernikahan dengan penyebutan mahar, enggak. Barakallahu fikum. Tidak pernah hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus disebutkan nilai mahar tersebut dan juga jenisnya, entah itu mobil, rumah atau lahan tanah. 6. Kenapa harus disebutkan di dalam akad nikah? Li'anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumah wan niza' bainaz zawjain. Dikarenakan pada penyebutan mahar tersebut akan menolak perseteruan dan perselisihan antara suami istri. Bisa jadi kedepannya mereka berselisih. Nah, tidak disebutkan maharnya. Ternyata setelah menikah si istri meminta nilai yang sangat tinggi. Nah, mengharapkan nilai yang sangat tinggi. Sementara suami tidak mengabulkan permintaan istrinya. Sehingga akan muncul perselisihan, perseteruan, dan pertikaian antara keduanya. Dan bisa jadi pertikaian ini akan meluas. Nah, meluas masing-masing dari dua keluarga tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu harus disebutkan. Akan tetapi kalau seandainya terjadi akad nikah tanpa penyebutan mahar, apakah nikahnya sah tanpa penyebutan mahar? Apakah nikahnya sah? Maka disebutkan oleh para ulama, apabila terjadi az-zawaj, pernikahan tanpa penyebutan mahar, maka nikahnya tetap sah. Walaupun hal itu harus ditinggalkan, perbuatan seperti ini harus ditinggalkan. Tapi kalau seandainya terjadi, nikahnya tetap sah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam salah satu ayat, la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, di dalam surat Al-Baqarah. La junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Tidak ada kewajiban membayar mahar. 6. In tallaqtumuhunna, apabila kalian menceraikan, in tallaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri selama kalian belum menyentuhnya atau kalian belum menentukan maharnya. Jadi ada dua syarat. Nah, jadi ada dua syarat. Barakallahu fikum. Dalam yang berkaitan dengan ayat ini, yakni apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. 6. Kemudian di dalam akad nikah tersebut tidak disebutkan maharnya. Dan sebelum dia menyentuh istri tersebut, dia sudah menceraikan istrinya. 6. Maka tidak ada kewajiban bagi suami ini, 6, untuk membayar mahar. Kenapa? Karena maharnya belum disebutkan. Dan dia belum menyentuh istrinya tadi. Lalu dicerai. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat ini terdapat penyebutan bahwasanya, naam, barakallahu fikum, terjadinya sebuah pernikahan. Karena talak tidak akan bisa terjadi kecuali setelah terjadinya pernikahan. Karena ayat ini bercerita tentang talak, tentang perceraian. Nah, bagaimana mungkin terjadi sebuah perceraian sementara pernikahan belum terjadi? Sehingga menunjukkan di dalam ayat ini, barakallahu fikum, pernikahan yang tersebut dengan kasus seperti ini sah walaupun maharnya tidak disebutkan. Nah, maharnya tidak disebutkan. Barakallahu fikum. Wa idza dakhala biha az-zawj aw tuwfiya qabla dhalika fa inna liz-zawjah mahral mithl wal mirats. Akan tetapi kalau seandainya suami masuk kepada istri, yakni dia sudah memasuki kamarnya, naam, sudah mengunci pintunya, nikopnya sudah dilepas, barakallahu fikum, tirainya pun juga sudah ditutup, dan dia sudah berduaan di dalam kamar tersebut, kemudian dia menceraikan istrinya, maka wajib mahar itu untuk diberikan. Nah, karena dia sudah dukhul terhadap istrinya. Atau dia meninggal, sebelum melakukan hal itu. Nah, dia meninggal, laki-laki ini meninggal sebelum dia melakukan hal tersebut. Maka bagi si istri ini hak mahar dan hak warisan. Nah, diambil dari harta suami tersebut yang meninggal. Nah, mahar. Kemudian si istri pun juga berhak atas warisan dari suaminya yang sudah meninggal tersebut, walaupun dia belum sempat digauli oleh suaminya. Nah, nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Annahu su'ila an imra'atin tazawwajaha rajulun wa lam yufrit laha sadaqan. Bahwasanya beliau ditanya tentang seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, sementara maharnya belum ditentukan untuk istri tersebut. Akan tetapi akad nikah sudah terjadi, dan dia pun belum menyentuh istrinya, belum dukhul kepada istrinya. Nah, belum masuk kamar istrinya, belum berduaan di dalam kamar tersebut. Nah, kemudian dia meninggal. Faqala Ibnu Mas'ud, laha sadaqu nisa'iha la waqsa wala syatata. Maka nah, si laki-laki tersebut memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, yaitu memberikan mahar kepada istrinya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Wa 'alaiha al-iddah, dan wanita tersebut, wanita yang dinikahi tadi, wajib menjalani masa iddah. Nah, wajib menjalani masa iddah. Wal mutallaqatu yatarannam walladina yatawaffawna. Wanita tersebut wajib menjalani masa iddah. Walahal miras, dan wanita tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan. Nah, dia mendapatkan seperempat dari harta warisan suaminya kalau seandainya suaminya tidak memiliki anak, atau dia mendapatkan seperdelapan kalau suaminya memiliki keturunan. 6. Barakallahu fikum. Faqama Ma'kil bin Sinan al-Asja'i. Di situ hadir ketika Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan fatwanya, di situ hadir Ma'kil bin Sinan al-Asja'i. Maka dia langsung berdiri dan mengatakan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa bintu Washik binti Washik imra'atin lana mithlama qadaita. Ma'kil bin Sinan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memutuskan pada Barwa bin Washik seperti yang telah engkau putuskan. Yakni fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum sebelumnya juga pernah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipersaksikan oleh Ma'kil bin Sinan, yang mana keputusan ini diberikan kepada Barwa bin Washik. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan juga annahu atahu qaumun faqalu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh sekelompok orang. Mereka mengatakan inna rajulan minna tazawwaja imra'atan wa lam yufrit laha sadaqan wa lam yajma'ha ilaihi. Sesungguhnya seorang laki-laki dari kami menikahi seorang perempuan, akan tetapi dia belum menentukan maharnya, dan dia juga belum berkumpul dengan wanita tersebut sampai dia meninggal. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ma su'iltu mundhu faraqtu Rasulullah SAW ashadda aliyya min hadhi fa'tu ghairi. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya belum pernah ditanya semenjak Rasulullah meninggal dengan pertanyaan yang lebih berat dari pertanyaan ini. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah pertanyaan, menurut beliau ini adalah pertanyaan yang paling berat yang ditanyakan kepada beliau, sulit untuk dijawab. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'tu ghairi, datangi yang lain. Ini sikap tawadhu dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau tidak bermudah-mudahan. Ketika ada di sana ada orang ada yang lebih berilmu, nah, atau yang sederajat dengannya, atau bahkan yang di bawahnya, bisa dia menyerahkan kepada yang lain dan dia tidak barakallahu fikum memposisikan dirinya berada paling terdepan. Nah, hubbud zuhur tidak diperkenankan. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Fakhtalafu ilaihi fiha syahrun. Maka bolak-balik orang ini selama satu bulan mendatangi Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya dengan pertanyaan ini. Selama satu bulan bolak-balik berapa kali? Nah, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan, datangi yang lain. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan, man nas'alu illam nas'alka. Siapa lagi yang kami tanya selainmu? Wa anta min jullati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal balad. Dan engkau termasuk enam sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri ini. Wala najid ghairaka, dan kami tidak menemukan selainmu. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'aqulu fiha bi juhdi ra'yi. Fa in kana shawaban fa minallahi wahdahu la syarikalah. Wa in kana khata'an fa minni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu minhu bara. Maka saya akan menjawab pada pertanyaan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang sungguh dari pendapatku. Fa in kana shawaban, kalau seandainya jawabanku itu benar, maka itu adalah dari Allah satu-satunya yang tiada sekutu baginya. Wa in kana khata'an, kalau seandainya khata', salah, maka itu adalah dariku dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Nah, ini bentuk juga salah satu sikap tawadhu', rendah hati, yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Ara an yaj'an aja'allaha sadaqa nisa'iha. Saya berpendapat bahwa si suami tersebut memiliki kewajiban untuk membayar mahar terhadap istrinya. La waqsha wala saqata. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan wanita tersebut juga berhak untuk mendapatkan warisan. Wa 'alaiha al-'iddatu 14 ashhuri wa 'ashra. Dan wanita tersebut wajib untuk melakukan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. 6. Qala wa dhalika bi sam'i unasin min asja. Ketika Abdullah bin Mas'ud tersebut menjawab atau menyebutkan fatwa beliau, itu didengar oleh sekelompok orang dari Asja. Maka seketika mereka berdiri dan mengatakan, nashhadu annaka. Nah, dari Asja, satu kabilah dengan Ma'kil bin Sinan dari yang kita sebutkan tadi. Nah, mereka mengatakan, nashhadu annaka qadaita bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin minna yuqalu laha Barwa bintu Washik. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah memutuskan dengan apa yang telah Rasul putuskan pada seorang wanita kami yang dikenal dengan Barwa bintu Washik. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bergembira. Kenapa beliau bergembira? Fatwa yang beliau keluarkan dengan berat dan kesungguhan ternyata mencocoki fatwa yang dahulu pernah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah pun bergembira, Abdullah bin Mas'ud. Fama ru'iya Abdullah fariha farhatahu yauma idzin illa biislamih. Tidak pernah Abdullah terlihat, yakni Abdullah bin Mas'ud terlihat bergembira seperti gembiranya ketika itu, melainkan ketika dia masuk Islam, yakni beliau sangat bergembira, sama seperti bergembiranya beliau ketika beliau masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Lalu kalau seandainya tadi dikatakan suami menikahi, laki-laki menikahi perempuan, terjadi akad nikah tanpa penyebutan mahar. Nah, kemudian barakallahu fikum, sebelum dia duhul kepada istrinya, naam, dia meninggal. Tadi kita katakan barakallahu fikum, naam, bahwasanya si istri berhak untuk mendapatkan mahar. Nah, akan tetapi berapa mahar yang harus diberikan dari harta suami yang ditinggalkan tersebut? Nah, berapa jumlah mahar yang harus diberikan kepada istrinya? Nah, sementara pada akad nikah dan juga belum ada kesepakatan antara keduanya tentang mahar, berapa maharnya. Nah, barakallahu fikum, maka disebutkan di dalam, masih di dalam kisah Abdullah bin Mas'ud tadi tentang Barwa' bintu Washik, barakallahu fikum, yaitu dengan mahar yang semisal dengan wanita tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita baca riwayatnya. Disebutkan di dalam As-Sailul Jarar, As-Sailul Jarar, kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Fihi dalilun ala thubutil mar'ah bil maut bi tariqil aula. Li'annahu idza thabata ma'a adami tasmiyah yathbutu ma'aha bi fahwal khitab. Fahadhal hadith yakfi fil istidlal bihi ala annal maut yajibu bihi al mahru wal mirat. Bahwasanya di dalam hadith ini terdapat dalil tentang ditetapkannya mahar dengan meninggalnya suami tersebut, dikarenakan telah ditetapkan bersamaan, tidak ada penyebutan maharnya. Nah, sehingga oleh karena itu hadith ini cukup dijadikan sebagai barakallahu fikum dalil tentang wajibnya mahar bagi suami walaupun dia sudah meninggal. Kemudian disebutkan barakallahu fikum bahwasanya wanita tersebut mendapatkan mahar semisal dengan enam wanita yang sekufuk dengannya, enam sekualitas dengan wanita tersebut, yakni tidak ada takaran tertentu tentang mahar yang harus diberikan kepada wanita dalam kasus ini. Yakni, lalu angka mahar tersebut diambil dari mana? Naam, diambil dari barakallahu fikum mahar-mahar yang terjadi di uruf dia, di lingkungan dia, naam, dengan wanita yang sejetis di dalam kecantikannya, di dalam kekayaannya, di dalam agamanya, naam, di dalam nasabnya dan seterusnya. Naam. Dan disebutkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Ahmad, huwa mu'tabarun bi qarabatiha minal asabat. Dilihat dari kerabat-kerabat wanita ini yang sekufuk dengan wanita ini. Naam. Mahar dari saudarinya sebelumnya berapa? Mahar dari sepupunya sebelumnya berapa? Atau bahkan mahar dari ibunya sebelumnya berapa? Maka di situ naam barakallahu fikum akan diketahui berapa mahar yang harus diberikan kepada wanita tersebut. Naam. Selanjutnya syurutul mahar wa ma yakunu mahran wa ma la yakunu. Syarat-syarat mahar. Apa saja yang boleh dijadikan mahar dan apa saja yang tidak boleh. An yakuna malan mutaqawwaman. Harus berupa harta yang jelas ada wujudnya. Naam. Harus berupa harta yang jelas ada wujudnya. Mubahan mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa'u bihi. Dari harta-harta yang boleh dimiliki dan diperjualbelikan, dan juga dari harta yang bisa diambil manfaat darinya. Fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin wa malin maghsubin ya'lamani. Maka tidak boleh mahar tersebut berupa benda-benda haram seperti khinzir, khamr, minuman keras, khinzir, harta curian yang mana masing-masing dua belah pihak sama-sama mengetahui bahwasanya ini harta curian. Nah, maka tidak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna saliman minal gharar. Harus selamat dari upaya penipuan. Maksudnya bagaimana? Bi an yakuna ma'luman muayyanan. Harus diketahui dan jelas. Harus ada jelas ainnya, bendanya. Fala yasihu bil majhul. Maka tidak boleh mahar tersebut berupa sesuatu yang tidak diketahui wujud atau nilainya. Kadarin ghairi muayyana. Nah, saya akan menikahi kamu dengan mahar berupa sebuah rumah. Nah, tidak disebutkan rumahnya yang mana, beralamat di mana, jenis rumahnya bagaimana, sama-sama tidak tahu. Nah, maka ini tidak boleh. Auda batin mutlaqah atau tunggangan hewan, berupa hewan secara mutlak tidak disebutkan. Au ma yuthmiru syajaruhu mutlaqan atau pohon yang berbuah, akan tetapi tidak disebutkan jenisnya. Au hadzal am wa nahwi dzalik atau yang semisal dengannya. Wa ala hadza yasihul mahru bi kulli ma yasluhu an yakuna samanan aw ujratan min ainin aw dainin aw manfaatin ma'lumatin. Maka atas dasar ini, mahar itu boleh dengan segala sesuatu yang bisa di, yang memiliki nilai, yang memiliki harga. Nah, mahar bisa dengan sesuatu nam yang memiliki nilai berupa uang, emas atau yang semisal dengannya, atau ujrotan atau sesuatu yang bisa dijadikan upah. Nah, sesuatu yang bisa dijadikan upah atau sebagai benda yang dijadikan sebagai pembayaran. Min ainin au dainin. Naam, min ainin au dainin au manfaatin ma'lumatin. Baik berupa naam jenis barang tertentu atau berupa hutang. Naam, au manfaatin ma'lumatin atau manfaat yang diketahui. Nah, manfaat yang diketahui, yakni sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, seorang laki-laki pada zaman Rasulullah menikahi seorang perempuan dengan mahar Al-Quran, mahar salah satu beberapa surat dari Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Bukan dibacakan surat Ar-Rahman. Nah, la, akan tetapi laki-laki tersebut mengajarkan tentang surat tersebut, mengajarkan cara membacanya, mengajarkan cara menghafalnya, dibimbing sampai dia hafal misalnya, atau mengajarkan makna yang terkandung, tafsir yang terkandung di dalam surat tersebut. Nah, yakni dia, seseorang boleh memberikan mahar berupa kemampuan yang dia miliki, skill yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Ta'jilul mahru wa ta'jiluhu. Nah, sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.